Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Tapi kita masih pada kaidah-kaidah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan telah kita lewati kaidah yang pertama, yaitu sifat Allah SWT, kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kemudian sekarang kita memasuki kaidah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qa'idatu tsaniyah babu sifati awsa'u min babi al-asma'. Bab tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas, awsa' min babil asma', dibandingkan bab tentang nama-nama Allah SWT. Sehingga pembahasan tentang sifat-sifat Allah SWT ini lebih luas dibandingkan tentang nama-nama Allah SWT. Ini kaidah yang kedua. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa dzalika li'anna kulla ismin mutadhamminatun lis-sifah. Alasan mengapa bab sifat ini lebih luas dibandingkan bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau katakan wadhalik, yang demikian itu li'anna kulla ismin, dikarenakan setiap nama dari nama-nama Allah SWT mutadhamminatun lis-sifah, terkandung padanya sifat. Kama sabaqa fil qa'idati tsalitsah min qa'idil asma, sebagaimana telah lewat pada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah SWT. Asma Allah SWT indalat ala wasfin muta'addin tadammanat salah satu umur, wa indalat ala wasfin wa irmuta'adin tadammanat amrain. Ini telah kita lewati. Sehingga alasan yang pertama, mengapa bab sifat ini lebih luas dibandingkan bab al-asma, dikarenakan setiap nama terkandung padanya sifat. Alasan yang kedua, wali anna minas sifat ma yata'allaku bi af'alillahi ta'ala wa af'aluhu la muntahalaha. Alasan yang kedua, dan dikarenakan dari sifat-sifat Allah SWT ma yata'allak bi af'alillahi ta'ala, sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Wa af'aluhu, sementara perbuatan-perbuatan Allah SWT la muntahalah, tidak ada batasannya. Kama anna aqwalahu la muntahalah, sebagaimana ucapan-ucapan Allah SWT ini tidak terbatas. Apa dalil yang menunjukkan bahasanya ucapan Allah SWT tak terbatas? Yang ini menunjukkan bahasanya perbuatan Allah SWT juga tidak terbatas. Beliau katakan, qala Allah Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduh min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah Inna Allah azizun hakim. Walau anna ma fil ard, dan kalaulah seandainya segala sesuatu yang ada di muka bumi berupa pepohonan, aklamun, dijadikan sebagai pena, wal bahr, yamudduhu, dan lautan-lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta. Yuktab biha, untuk menulis kalamnya Allah SWT. Min ba'di sab'atu abhurin, ma nafidat kalimatullah. Dan kalau seandainya lautan-lautan tersebut, apa yang ada di muka bumi ini apa? Dilipatkan 7 kali. Untuk menulis kalamnya Allah SWT, tidak akan habis kalamnya Allah SWT. Inna Allah azizun hakim. Dan Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana. Menunjukkan betapa luasnya kalamnya Allah SWT. Sigala muntahalaha. Qala wa min amsilati dhalik. Ana min sifatillahi ta'ala al-maji wal ityan wal akhd wal imsak wal bats ila ghairi dhalika minas sifat allati la tuhsa. Dan di antara contoh-contoh dari sifat Allah SWT, bahasanya termasuk dari sifat Allah SWT al-maji wal ityan. Al-maji wal ityan maknanya sama, datang. Wal akhad. Al akhad maknanya adalah Allah SWT menimpakan azab. Wal imsak, ya Allah SWT menahan. Wal batsh. Batsh juga bimakna al akhad. Menimpakan azab ataupun hukuman. Ila ghairi dhalika minas sifat, dan sifat-sifat yang lain. Allati la tuhsa, yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian beliau rahmatullahi ta'ala membawakan dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat di atas. Kama qala ta'ala wa ja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Ini perbuatan Allah SWT. Sehingganya Allah SWT disifati dengan sifat al-maji, datang. Terkait perbuatan Allah SWT, datang. Wa qala hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu melainkan ayatiyahumullah, kecuali Allah SWT akan datang kepada mereka. Syaitnya ayatiyahumullah, juga sifat al-ityan. Wa qala ta'ala fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Maka Allah SWT menimpakan azab kepada mereka, bidhunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Syaitnya fa'akhadahumullah, sifat al-akhad. Wa qala wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ard illa bi idznihi. Wa yumsiku as-samaa', dan Allah SWT menahan langit. Langit an taqa'a 'alal ard, agar tidak menjatuhi bumi. Illa bi idznihi, kecuali dengan izin Allah SWT. Syaitnya adalah wa yumsiku, sifat al-imsak. Inna batsya rabbika lasyadid. sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala ini apa? Sungguh keras. Sifat al-batsh. Wa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang menyusahkan. Sifat al-iradah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabb kami ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sifat an-nuzul. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahmatullahi taala mengatakan fa nasifullah taala bihadhihi sifat ala wajhil warid wala nusammihi biha. Maka kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini. Ala wajhil warid sebagaimana wa sifat ini telah datang dalam nas. Sifat al-maji wal ityan wal akhd wal imsak wal batsh al iradah wan nuzul dan yang lain wala nusammihi biha dan kita tidak menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini fala naqulu inna min asma'ihi al ja'i wal ati wal akhid wal mumsik wal batish wal murid wan nazil wa nahi dzalika wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bihi. Maka kita tidak mengatakan bahasanya termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala al-ja'i yang datang atau al-ati semakna al-akhid al-mumsik, al-batis, al-murid, wa-nazil. Kita tidak menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama ini. Wa nahwi dzalik dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terambil padanya nama. Wa in kunna nukhbiru bidzalik meskipun kita mengkhabarkan dengan hal ini kita boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala al-ja'i. Nah, tapi apakah ini mimbab al-asma? Tidak. Ini mimbab al-ikhbar sebagai bentuk pengkhabaran. Allah Subhanahu wa taala al-murid. Boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala al-murid. Tapi bukan dalam rangka menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama al-murid. Hanya sekedar mimbab al-ikhbar, mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Wa nasifuhu bihi dan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini. Oleh dari itu mereka para ulama mengatakan babul ikhbar ausa mimbabis sifat. Kalau tadi babul sifat ausa min babil asma, maka sekarang babul ikhbar ausa min babi as-sifat atau ausa min babil asma'i was-sifat. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi bab sifat lebih luas dibandingkan bab al-asma. Disebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama dikarenakan setiap nama terkandung padanya sifat. Alasan yang kedua dikarenakan sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan di sini tidak boleh kita mengambil nama Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini. Seperti al-ja'i, al-ati, al-akhid, al-mumsik, al-batis. Tidak boleh kita menamai Allah SWT dengan nama-nama ini. Nah, tapi diperbolehkan dalam rangka ikhbar, menghabarkan. Sehingga para ulama mengatakan apa? Babul ikhbar awsau min babil asma'i was sifat. Ada yang bisa menjawab. Nah, TD3. Mana TD3? Tidak kelihatan TD3. Apa tasmi? Tidak khusus. Anda Rifari, mengapa babul sifat ausa babul ikhbar ausa min babil asma was sifat? Karena babul asma was sifat tauqifiyah. Itu alasannya. Baik, dengan demikian kita selesai dari kaidah yang kedua. Di sini faedah disebutkan dan demikian pula disebutkan sebagai kaedah terkait tentang al-ikhbar. Dikatakan di sini ya juzul ikhbaru anillahi bima la yatadamman naqsan. Diperbolehkan menghabarkan tentang Allah SWT bima la yatadamman naqsan. Dengan pengabaran-pengabaran yang tidak terkandung dalamnya nakes, ketidaksempurnaan. Qalakal qadim wal wajibil wujud wa dzat wa annahu ba'in min khalqih idbabul akhbar awsa'u min babil asma' wa qad sabaqa dzalik. Kemudian beliau katakan di sini seperti kita mengabarkan banyak Allah SWT al-Qadim. Al-Qadim maknanya yang terdahulu. Bisa dimaknakan al-awwal. Meskipun lafadz Qadim bisa maknanya di mana awal tatkala diqaid dan bisa juga maknanya apa? Pertama akan tapi apa? Telah didahului sesuatu. Ini makna qadim. Kita boleh menghabarkan Allah Subhanahu wa taala banyak Allah Subhanahu wa taala qadim. Mimbab al-ikhbar bukan mimbab menamai. Wal wajibul wujud. Keberadaannya Allah Subhanahu wa taala ini wajibul wujud, harus ada. Keberadaannya itu wajib. Ini juga mimbab al-ikhbar. Karo makhluk apa? Mungkinul wujud. Keberadaannya mungkin. Wa dzat. Allah SWT ada dzat. Ini mimbab al-ikhbar. Meskipun seperti Rasulullah SAW mengatakan al-aula untuk mentakbirkan ibarah-ibarah yang datang di dalam nas. Wa ana ubain min khalqihi dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'in min khalqih, terpisah dengan makhluknya. Ibabil akhbar ausa min bab al asma, dikarenakan bab tentang pengkhabaran ini lebih luas dibandingkan bab al asma. Sehingga tatkala kita membaca kitabnya mereka para ulama terkadang membawakan lafaz syari' ataupun as-sani', ini mimbab al-ikhbar, bukan mimbab apa tasmiyah, sehingga kita dapat membedakan oh ini ikhbar dan ini apa nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu terkait tentang kaidah yang kedua, yaitu babu sifat ausa min babil asma. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga, al qaidatu tsalitsah, sifatullahi tangkosimu ila kismain, subutiyah wa salbiyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat subutiyah. Ini jenis yang pertama, dan yang kedua sifat salbiyah. Ini kaidah yang ketiga dari kaidah tentang sifat. Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum terbagi menjadi dua. Sifat as-subutiyah dan sifat as-salbiyah. Qala fas-subutiyatu ma asbathahu Allah taala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Fasubutiyah, maka sifat subutiyah, yang dimaksud dengan sifat subutiyah, ma asbathahu Allah ta'ala li nafsih, adalah sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya, untuk dirinya. Fi kitabih, baik yang ada di dalam Al-Quran, au ala lisani rasulih, atau Allah SWT mensifati untuk dirinya melalui lisannya Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa kulluha sifatu kamalin, dan seluruhnya sifat-sifat subutiyah ini adalah sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada sisi kekurangannya, tidak ada sisi ketidaksempurnaannya dari segala sisinya. Ini sifat as-subutiyah. Jadi kesimpulannya, khulasahnya, sifat subutiyah adalah sifat yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruhnya adalah sifat kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun kekurangannya. Qala kal hayati wal ilmi wal qudrati wal istiwa'i alal arsi wal nuzuli ila sama'i dunya wal wajhi wal yadain wa nahwi dhalik. Kemudian di antara contoh dari sifat-sifat subutiyah, kal hayah, seperti sifat al-hayah, sifat kehidupan bagi Allah SWT. Al-hayah al-kamilah. Wal-ilm, dan demikian pula sifat al-ilm, ilmu yang sempurna. yang la yakhfa 'alai syai', yang tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala suatu apapun. Yang mana la ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla syai'. Wal qudrah, dan demikian pula al qudrah, sifat qudrah, kemampuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istiwa 'alal 'arsy, dan sifat beristiwa di atas arsy. Wa nuzul ila sama'i dunya, dan sifat turunnya Allah SWT ke langit dunia. Wal wajah, dan sifat wajah. Allah SWT memiliki wajah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wal yadain, dan demikian pula sifat kedua tangan. Wa nafi dzalik, dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat ats-tsubutiyah. Baik terkait tentang sifat zatiyah ataupun sifat fi'liyah. Selama itu apa? Sabit, tetap. Ditetapkan dalam nusus, maka itu adalah sifat tsubutiyah. Yang mana nanti pada kaidah yang setelahnya akan disebutkan bahasanya sifat tsubutiyah terbagi menjadi dua. Nanti akan kita lewati kaidahnya. Sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Qala fayajibu isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan ala wajhi la'ik bih. Maka wajib, merupakan suatu kewajiban untuk menetapkan sifat-sifat yang telah Allah SWT tetapkan di dalam kitabnya ataupun yang telah ditetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatan, secara hakikinya. Ala wajhi la'ik bih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalili sam'i wal akli, berdasarkan dalil dari nas, dan demikian pula dalil secara akal. Wala amma sam'u, adapun dalil dari sama', dari nusus baik Al-Qur'an maupun sunnah. Faminhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya, maka diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk menetapkan sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya dari nas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengimani khabar yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang dirinya. Di antaranya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Dan di antara bentuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menghabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan suatu sifat. Wal kitab, dan berimanlah kepada Alkitab. alladzi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah kalian orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan barang siapa yang kufur, mengingkari, mengkufuri Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya serta pada rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian beliau sebutkan tentang sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengimani sifat-sifat Allah SWT, sifat subutiyah. Fal imanu billah yatadhamman al iman bi sifatihi. Maka beriman kepada Allah SWT terkandung keimanan terhadap sifat-sifatnya. Wal iman bil kitab alladzi nazala ala rasulihi yatadhamman al iman bi kulli ma jaa fihi min sifatillah. Dan demikian pula mengimani terhadap Al-Qur'an, Al-Kitab yang Allah SWT turunkan kepada rasulnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkandung di dalamnya mengimani terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minas sifat, dari sifat-sifat Allah SWT. Wa qawnu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah yatadhamman al-iman bi kulli ma akhbara bih. Maka keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkandung di dalamnya keimanan terhadap segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An mursilihi, tentang yang mengutusnya itu, wa huwa Allah azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil secara nas, secara sama. Isyaknya jam berapa? Lewat? 12. Sudah lewat. Insyaallah ada pun secara akal kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Wallahu a'lam.